ning wadya pala kang lumampah kumpul sajur-jur watata tancar. Sami wang pendeng ngkong wang kiyono pate kang minongkong cucu ing prawadya pala kula nuwun menika Koko Prabu ingkang merpeking patenggan kula. Duh Koko Prabu, daya-daya kula nyuwun dawuh. Menggah kados pundi kados ing paheman keparenga mbabari ari paduka kula pun setyaki. Adimas Yuyudana nuwun wonten dawuh. Ora kanyana lamun to tekaning pun kakang yekti dadi pangantian tining pepunden Wirata lan para kadang Pandhawa. Kawula nuwun. Ingkang dadi wigatine yayi, para kadang Pandhawa sida kepengin ngudi bali ning negara Indraprastha sak wilayahe. Monggo nyatane wis arambah kaping pindho duta saka para kadang Pandhawa. Ingkang den awak-awaki Bibi Kunti kelawan Paman Durpada Parandene. Kekarone gagar wigar tanpa karya labet saka cukenging para Kurawa. Kawula nuwun. Meh wae bakal dinurugan marang Praja Ngastina. Nanging hawit saka meneping penggalih Yayaji Prabu Punta. Ora kepengin balining praja kanthi dadak nganggo dodho pecah getih utah. Kawula nuwun. Ingkang manggono pun kakang marayogake supaya biyanto ingkang wekasan. Jangkep marang petungan Purawa Madya mungkasi lamun disane Pak Kispating manungsa yekti lair urip kelawan mati. Kawula nuwun linggih. Selajengipun kados pundi tinampa panrayoganing pun kakang, malah dina iki pun kakang kang wis seguh minangka dadi pengawak duta prapten nagara Ngastina. Mekaten kok Prabu iya. Menawi ngaten lajeng keparingipun kados pundi Setyaki, yen pancen Yayaji Hanari sapa kang meneng ngandherekake, nanging pun kakang matur lamun pun kakang wis darbe panderek dhewe ya iku Dimas Setyaki. Kawula nuwun inggih. Ingkang mangkono yayi tata-tata ayo enggal tak kanthi prapten nagara Ngastina. Kawula nuwun inggih. Ya mung nggon mundherekake wektu iki beneh kelawan padatan. Liripun tanana kang ndak keparengake angesta lising kuda Kyai Jaladara mung kajaba Dimas Setyaki. Kula minangka kusiripun. Iya. Duh Koko Prabu, ngaturaken sanget pakinging panduwun. Nembe menika sami kula gesang dipun dapuk dados kusir. Kados menapa gembiraning manah karana kula badhe ngusiri Sang Duta Agung. Anyepeng lising kuda mboten namung sak lamaking kuda. Pancen mengkono Setyaki. Bisa ora kowe dadi kusir? Nuwun inggih badhe kula cobi. Nanging kula pitados awit saking pangestu paduka mbok menawi kula sakit dados kusir nyepeng lising kuda. Syukur. Mora aku arep takon kusir iki kewajibane apa? Wonten tiga. Antarane nuwun inggih jereng ngrendeng ngudak dedak makani turangga. Kuwi rakyat kusir lumrah. Yen kusir golek pangupa jiwa pancen mengkono kang dadi wajib, nanging iki kusiring duta. Setyaki darbe kewajiban. Sepisan nglakokake marang kreta kanthi becik, kaping pindho ngayomi marang kang nitih kreta. Njaga kaslametane sing numpak genep kaping telu. kudu nekake marang papan kang tinuju kanthi rahayu ning sambekala. Kawulana lan winingi. Kuwi kewajibanmu, kawulana lan. Lan ngerti ya. Kreta Kyai Jaladara kairing jaran papat nadyan mung sak jaran kuwi kena kanggo titikan mesti iki. Liripun kados pundi? Mara titenana lakuning jaran mengko sing bandang sing ulese apa? Lamun lakuning kuda sing bandang jaran kang ulese ireng iku mengko lambang tegese bakal menep lelakon iki, tegese padha trimane ing antarané Pandhawa kelawan Kurawa. Kawulana, Pak. Manawa sing bandang dhisik kuwi jaran kang ulese kuning. Iku mengko lambang lelakon iki bakal ngambang durung ana kerampungan. Kawulana, Pak. Lamun jaran kang bandang kuwi ulese putih mengko lambang Yayi Prabu Duryudana anglilakake negara Ngamarta bali marang tanganing para kadang Pandhawa. Kawulana menika inggih. Ewadene poma dieling Setyaki. Lamun ta jaran kang bandang mongko ulese kang abang. Ateges yekti bakal enggal dumadi jangkaning jagat perang donya kang kaping papat sinebut Barata Yudha Jaya Binangun. Mangke rumiyin Koko Prabu. Piye? Koko Prabu paring dawuh badhe wonten timbuling perang donya ingkang kaping sekawan. Perang ageng menika cacahipun wonten pinten? Manut katerangan ana 12 ning deleke mung papat. Antawisipun sinebut Pamuksa. Inggih. Kaping pindho Gojali Suta. Inggih. Kaping telu Guntarayana, kaping papat Barata Yudha Jaya Binangun. Pamuksa iku perang ing swargi paman Pandhu tanding kelawan Prabu Trembaka. Medyan temung sawetara oleh Bandha Yudha nanging gandeng ana nendra ingkang gugur ing medyaning palegan. Iku mujulake perang gedhe. Inggih. Kaping kalih Gojali Suta. Gojali ki wong tuwa Suta ki anak. Besok pak ana perang ing anak lan wong tuwa kang wis kelakon. Sampun kelampahan. Iya. Pundi? Apa kira kalingan? Yudaning pun kakang tanding lan pun ambu bomo swargi. Oh inggih. Inggih. Perang kaping telu ya wis kelakon. Wujudnya Guntarayana saka tembung Guntur lan Yuwana yaiku yudaning Narendra Manimantaka Prabu niwata kawaca tanding tiyasa kelawan pandita saka ing madyaning pertapan peparape Begawan Cipta Wening. Inggih. Pertapan Ngindra Kila panggonane dut nalika semana kasraya marang Jawata nyirnakake marang Prabu niwata kawaca uga wis kelakon. Inggih. Ya mung muga-muga sing mekasan iki aja nganti kasembadan. Lamun ta Prabu Duryudana mulung panggalihe mbalekake negara Ngamarta marang ngastaning para kadang Pandhawa. Kawulana pun inggih. Yen wis samapta ayo enggal nyedhaki kreta Kyai Jaladara. Pun kakang kuwi bakal manjing pagedhongan mangsa bodho pakusiran. Iyi, monggo kula dherekaken Koko Prabu. Yat langen ning kalang ilang nagara pandang cara yaning pagedongan Narendra Dwarawati tan kantun sang Setyaki kereta ingkang agelah wonten ngalun-alun alasta Kyai Jaladara nadyan menika kereta nanging sanes yasaning manungsa ingkang yasa dewa nenggih Empu Hanggal Jalilan Puramadi nggih nyepandhi wonten luhuring Mega Malang ora jeneng mokal menawa to ingkang dadi piranti ning kreta dudu salama ing wesi. Nanging yukti menawa sepepetingan. Ora tawinangun pakedongan kanan kiring tinrapan cendhela mawi kaca gedah linang silangse. Awani sutra maneka warna. Marmolan melunto tinelu maksono. Hantari ngoroto katiyuping maruto rim ya kaya kangawi-awi marang kang padha keri. Pakedongan ning kreta linurban ing cindhi wilis ingkang kinarya wengku hineping pintu kencana mulya pinatik ing mutiara inten jamrut binis dihargeni ingkang akan rupa rengganipun siraping kreta sisi ing mina jalan mila yen to kasoroting basonto meromong yayah Surya Kembar Sewu pancatan wesi mangamba paku janur wesi pulo serani inden wesi bali tumeng kuning rada wesi mangangkang. Urdaning kereta kayu cendono garu rasa mala dasar kayune tuwa madet serate cetha dorenge. Yen kinari lumaku melek-melek gandane pindha prayangan. Tinarik kutha catur kang awerni abang ireng kuning kelawan putih. Ingkang abang nama Kiai Brama Sakti. Saking jagat kulon paringane Sang Hyang Brama. Kuwasane bisa lumebu ing geni ngayomi Sang Hyang para rewangi. Ingkang ireng Rama Kiai Jontoko saking jagat kidul paringane Sang Hyang Bayu kuwasane saged ambles bumi ngayomi Sang Hyang para rawangi. Ingkang kuning Rama Kiai Sugriwa saking jagat wetan paringane Hyang Basukiyana darbi kasekten saged ngambah luring toya utawi mlebet telenging samudra ngayomi Sang Hyang para rawangi. Ingkang putih Rama Kiai Cipta Wilaha saking jagat lor paringane Sang Hyang Wisnu kasektene bisa mabur tanpa pitu ing daratan ngayomi Sang Hyang para rewangi. Mulat sandanganing kuda ngagem apus buntut pusparaga lapak baludur reta kakalungan mas ingkang rinengga dasar kuda catur padha sektine tau tati sinapetake mas dialoga pancet das tapak paluning kapandhe sisaning gurindo tanapi tetaning gigir. Kulino kena masuk bat sisip jembaring senalusup kukusing sendowo. Tengah yang pangerukan katika meromong prabani nenggih cahyang noton waroko panahku kresno nenggih Sang Duta Wagung. Ingkang mapan baing kusir Radian Setiaki. Bawanipun boten ati dados kusir radikau ganya nyepeng lising kudo. Metengkering lenggai. Sigranya ndak sambut denu bata betake mubat mabit kaya kuwa ngobarabir. Pucu yang sambut nyinggopo yang jaran berabat lakuni ngeroto yayah perapan kono. Ingkang petak mambah ngawiat sumusuping himo-himan toko Rita Kiai Jaladara. Nalika mangke bidaling Sang Duta Agung akarya gara-gara sumundhul kaya nganjungring saloko sigra Hyang Manik Maya Duta marang kadang Jawata Catur merpeki marang patenganing Nalendra Dwaraka ingkang den kepalani Hyang Narada mangkana sabdane Inggih Kresna Manegar, manegar. Wah, banter melakune kereta iki kusire sapa iki? Kawula nuwun-nuwun pukulan naredo. Iya, ya ulun ya, wah, ngati-ati gak rek ngusiri ya, wah. Wis dindek kok malah mesti arep nabrak. Enggar Kresna, luwun kula. Marang enggal ndukna dhisik kretane ayo padha jagongan ning daratan dhisik nggih ana wigati marang ciri kita guluk. Nuwun nggih ngestuaken dawuh, Setyaki, wonten dawuh. Udana kretane, nuwun nggih ngestuaken dawuh. Sopo niki ngasti menangoro tegeng kakuru naranyo wong kemurung ingkar sekolah narato arasuro perkenjang-perkenjang pak-pak pongbu bolong marudha yang dirikara ngewong kali jodih sopo singgawi ikan kalau senoleran disik ulun kang merpengi marang kita gulup noroyono kulon luon pukulun naredo pukulun kanwo pukulun janoko tuin pukulun oromo parasu kulon ngaturakan pangabekti iya ikan kalau senoleran ulun tompo iya gulup kresnawis ulun tompo iya ngeret Kresna wis ulun tampa. Iya, Kresna wis ndak tampa. Nuwun inggih, kagiyat manah kula dupi paduka pukulan merpeki anggen kula mawat anite kreta. Wonten wigatos menapa pukulan? Iya nggih. Kraya-raya ulun merpeki marang kita kulub Kresna kang sejatine laku kita saking negara Wirada iki mau temah karya goro garane kayuwangan. Nanging ngadi gurang kabeh para Jawata padha mangayu bagya marang lekasing kita Gulub Kresna ingkang wis saguh dadi dutaning Pandhawa. Duta agung duta kang lekasan ingkang yekti bakal nanting marang Prabu Duryudana. Ingkang mangkono inggih Kresna. Jawata wektu iki mung kari nonton tekaning cangkriman mungguh kepiye laku kita marang Praja Ngastina mengkene. Apa kira-kira bakal dumadi jangkaning jagat kang sinebut Baratayuda? Kelakon Baratayuda lan orane iku mung gumantung marang laku kita Kulub Kresna Prabu. Mula iki gandeng bab kang wigati keparing ngadi guru ulun sakadang kinen padha nekseni. Hanggon kita bakal pirembugan lawan Prabu Duryudana nggih Kresna. Duh pukulun sesembahan kula. Kok namung semanten keparing pun pekulun dados seksi anggen kula badhe wawan pangandikan kanyai Prabu Duryudana gegandhengan niku mujudaken ayane ingkang awrat mongko dereng sepintana gaduh ing memanggih kula mila pekulun langkung prayogi ayan menika malah kula borongaken dhateng paduka pekulun kemawon mugi kasduwa paduka minangka pengawak Pandhawa paring dawuh dumateng Yayi Prabu Duryudana pekulun. Lah aja kaya pekulun gara pekulun dhisik. Ulun merpeki kita iki ora bakal luru pegawean kuwi ora. Para Jawata kuwi gaweane wis akeh, Nger. Dadi ulun sekadang iki mung kepengin bakal nekseni tok ora bakal cawe-cawe apa-apa. ora bakal melu ngrembug apa-apa, mung arep nonton tok wae kok nggih. Mung nonton nggih nek seni nggih. Mekaten kulo. Iya. Lan wis sak trepe lamun tok kita ing kalih pengawak Pandhawa ngelingi lamun kita iku. Panjalmaning Bathara wis nudewa kang menang ndum kabagyan. Wingi. Kula pitados Bu Kulun. Kula mboten badhe saged tumindak menapa-menapa yen tanpa wonten paring pangestu Adika Bu Kulun. Iya, ya mbah nyemili pangestu ulun, Ger. Muga-muga titis anggonira ngendikan kelawan Prabu Duryudana, perlune nek titis ki ora bakal baleni meneh ngono ya, Ger. Wingi. Iya, ya Ger Kresna. Ulun bakal paring puji santi muga sira bisa nanjakake wektu iki nggon kita bakal ketemu kelawan Prabu Duryudana. Kawula nggih. Lah kajaba sapa iku, Nger? Gegandengan ulun iku mudhun saka kayiwangan iki ya wis tara rada kesel. Marga wong ulun iki wis arang-arang mabur saiki kuwi. Dadi kesuwen ana kayangan iki dadi mlaku dheweke kok wis rada melara mingkus napas iki, Nger. Ingkang mengguno apa kira-kira ana keparinge galih menawa ulun bakal nunggal sak pakadongan lawan kita Kulub Kresna. Pukulan badhe nunggil sak kreta kalian kula. Iya. Nuwun sewu pekulun sanes sanggeman kula menika jejibahanipun Setyaki pareng dawuh dateng Setyaki. Lho, piye to? Iki rak keretamu to? Inggih. Namung menang sawetahipun sampun kula pasrahaken dateng Dimas Setyaki. Woh, dadi nengono kusire mau Setyaki to. Nuwun nggih. Oh, lala ya kok blandang wae. Wah, sajake urung duwe rebu wes iki. Mlaku blandang wae, bis tumpuk barang ditabrak iki masalah. Ora ngerti nek rusak ki gedhe ragate iki ora ngerti. Setyaki. Kula wonten dawuh. Mega-mega to langgar iki arepmu piye? Mega gedene semono kok ora roh. Bisa meneh iki nek mlaku kudu ngati-ati ya. Halo watone kelakon. Kawula nopo niki? Nyuwun pangapunten. Piye upama ulun sakatang bakal nunggal sak kereta apa kita mareng iki Setyaki? Kula semanggaaken paduka Bu Kulun margi kula namung sak dados kusir. Inggih Bu Kulun, wasipun kula nun inggih. Nayogyani keparang paduka nunggih sak kereta bingah-bingah. Mulyaning moyo dene lampah kula dipun saring kalian Jawata ingkang minulya. Oh iya ya Nger. Ya wong aku njaluk kusir aja Setyaki saiki cekelen dhewe wae Nger. Amarga aku rada tentrem nek sing musir iki kowe dhewe ngono ya. Nek Setyaki wah wis aku deg-degan atiku. Nek sing musir iki kowe aku iso rasa turu aku. Nek Setyaki dadi kusir iki wah piye iki. Gugrak kabeh. Ih, Setyaki kula wonten dawuh. Dina iki Siadi ndak genteni pun kakang kang bakal nyekeli sing kudu kawula nomon. Lajeng kula Siadi ana madyaning wuring kereta dadi kenek. Kula iya kok kesangetan lara dipun malah dados kawit no dados pundi niku. Wis to langkonono. Ih, tambun derek. Iya nadyan ana mburi kuwi ngreksa marang kayiwanan ngene. Nadyan isih nom tuk wuri handayani. Ih, ngestuaken dawuh. Wis ayo ngringgal. Diteruske ngalumaku marang madyane Praja Ngastina. Monggo Pukulun kula dherekaken daya dilumawat Pukulun. Oh, Ukulun naredo. Iya, ger. Katinga sampun wanci serap Surya Pukulun. Mboten dangu badhe tumuli dumugi dalu. Iya, ger. Gandeng wis arep ngancik bengi njur kepiye prayogane, ger Kresna? Pukulun, kula mboten badhe nglajengaken prating Astina rumiyin. Badhe ngentosi parak benjing-benjing. Ulan njur arep nginep mendi, ger? Kula badhe sowan dhateng panggombaan rumiyin, badhe nyipeng dhateng panggombaan ngentosi wanci benjing-benjing. Wah, nek ngono ya wis. Ulun ya teko kene wae dhisik. Ulun wis diwanti-wanti ora kena nginep sak enggon-enggon. Iye. Engkang manggon ulung-ulung dina iki bakal ngambah ning ngantarik sowan dhisik arep nginep ana jroning mega Malang dhisik. Ngenteni dina sesuk-esuk, Nger. Wingi Pekulun namung kula semanggaaken. Wis ayo Kanwa Janaka Parasu nginep ana ing mega Malang dhisik ngenteni dina sesuk-esuk mbacuki laku. Kula dherekaken Kakang Pekulun. Sampun nyuwun pamit Pekulun. Iya, ya, Nger. Ngati-ati ya, Nger, yang panggombaan ya, Nger. Turun inggih. Langening kelang iwan aglar pandam muncar ung tinlon dari kegunang surang sorote tanpa adang ka sor lan pajaring om kono wong dasare mangsa katiga Mohana weng hingu jangan colok